Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin bab ke-122. Walaupun disebutkan bab tahrimu libasil halil ala rijal wa tahrimu julusihim alaih wa istinaduhum ilaih wa jawazu lubsihi lil nisa. Bab tentang penjelasan tentang haramnya menggunakan pakaian sutra bagi lelaki, termasuk haramnya untuk duduk dari kain sutra tempat duduknya, begitu pula bersandar, sandarannya dari kain sutra haram, dan boleh mengenakan sutra itu bagi kaum wanita. An Umar radhiyallahu taala an Abdul Khattab qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talbasul halil fa inna man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Muttafaqun alaihi. Dari Umar Rasulullah sebutkan, jangan kalian pakai sutra, karena yang menggunakan sutra di dunia dia tidak akan menggunakannya di akhirat kelak. Hadis disahkan oleh Bukhari dan Muslim. Hal ini karena Allah membalas hambanya yang taat selama di dunia, khusus dalam hal ini mereka menjauh dari yang diharamkan, tidak menggunakan sutra, maka di akhirat itu balasan mereka tentang penduduk surga. Penduduk jannah Allah sebutkan wa libasuhum fiha harir, dan pakaian mereka penghuni surga di hari itu adalah sutra. Maka yang menggunakannya di dunia diharamkan di akhiratnya. Mimba ista'jala syaih qabla awani fa'udhidu bi'irmani. Kaidah syariat, orang yang tergesa-gesa dan sesuatu sebelum waktu itu diperbolehkan baginya, maka dia dihukum dengan diharamkan dari sesuatu itu di waktu itu dihalalkan baginya. Makanya Rasulullah katakan yang menggunakannya di dunia tidak akan menggunakannya di akhirat, karena mereka tergesa-gesa menggunakan sutra itu di dunia padahal itu diharamkan bagi mereka, pakaian mereka di akhirat. Hadis diriwayatkan selain dari Umar juga dari Abdullah bin Umar dan mereka pahami ini ancaman, tidak akan menggunakannya di akhirat, berarti yang masuk surga. Karena hanya ahli jannah yang menggunakan sutra waliwasu fiha hari. Ketika Rasulullah katakan tidak akan menggunakannya di akhirat, berarti itu ancaman, ia tidak akan masuk jannah oleh Allah. Di lafaz lain, man labisal harir fi dunya fala khalaqalahu fil akhirah, yang menggunakan sutra di dunia tidak akan ada bagian dia kelak di akhirat. Maknanya serupa dengan hadis Umar. Dengan demikian hadis wadih, cukup jelas mengharamkan sutra bagi kaum lelaki, dan ancamannya cukup keras. Seperti yang Rasulullah sebutkan, mualif menyebutkan termasuk dalam keharamannya duduk di kain sutra, tempat duduknya dari kain sutra, atau sandaran juga dari kain sutra, karena ini semua keluar dari hajat, bukan hajat, bukan kepentingan yang harus bersandar, duduk. Karena syariat membolehkan kalau itu hajat, untuk penyakit. Karena kan disebutkan gatal, gatal itu panas, tabiatnya perlu dingin. Dan kain sutra makruf dingin, lembut, halus, sesuai, cocok dengan merendahkan gatal yang diderita oleh seseorang. Itu hajat, butuh dia karena sakitnya. Adapun ini, apa hajatnya? Duduk, bersandar. Ini hanya tafakur wal khuyara, hanya berbangga-bangga dan kesombongan, atau tempat duduknya atau sandarannya pun dari sutra. Bukan pula darurat, bukan pula bab darurat, karena dalam bab darurat pun diperbolehkan, seperti Nawawi mengungkapkan darurat untuk menggunakan sutra. Mereka contohkan saat ada panggilan jihad misalnya, saat itu juga harus berangkat keluar perang, dan dia tidak mendapati pakaian kecuali sutra ini. Darurat sudah, harus dia saat itu. Ya sudah, dia pakai darurat. Maka hajat atau darurat diperbolehkan. Dan ini keluar dari itu, bukan hajat, bukan darurat. Duduk, bersandar, apa perlunya? Makanya itu juga dinukilkan oleh Nawawi kalau itu haram. Kemudian beliau juga bawakan semakna wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama yalbasul harir man la khalaqa lahu, mutawakkil alaih, dan telah lalu. Wa fi riwayat lil Bukhari man la khalaqa lahu fil akhirah, di Bukhari lafadznya tidak ada bagian bagi dia di akhirat kelak. La khalaqa yani la nasib, kata Nawawi, tidak punya bagian di akhirat. Karena makhluk tadi itu pakaiannya ahlul jannah, libasuhu fi harir. Juga hadis Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah, man labisa al-harira fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Yang menggunakan sutra di dunia, dia tidak akan menggunakannya di akhirat. Wa an Ali qala ra'aytu Rasulullah sallam akhadha hariran faja'alahu an yamini wa dhahaban faja'alahu bi shimali thumma qala inna hadain haramun 'ala duburi ummati. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Dari Ali aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pegang sutra dengan tangan kanannya, beliau pegang emas dengan tangan kirinya, kemudian beliau katakan, dua ini haram bagi kaum lelaki dari umatku. Hadis yang jauh dengan sanad yang sahih. Dukur, ini juga disebutkan dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari, anna Rasulullah qala hurrima libasul harir wadzahab ala dhukuri ummati wa uhilla li inathihim. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Diharamkan pakaian sutra dan juga emas bagi dhukur dari umatku, dan dihalalkan itu bagi perempuannya, perempuan mereka. Dhukur lebih umum dari rijal, sehingga masuk di dalamnya jenis dhukuriyah, artinya lelaki, pria, mencakup itu yang dewasa maupun yang masih anak-anak, yang masih anak ataupun juga tua, semuanya duku, maka haram, nggak boleh bagi mereka dari anak-anak maupun yang sudah akil balig dewasa. Begitu pula inat umum pada wanita, dari anak maupun yang dewasa, yang tua, boleh baginya untuk menggunakannya. Bentuk keharamannya mutlak bagi lelaki, baik karena dasar khuyala ataupun bukan, karena kesombongan ataupun tidak, tetap haram sutra ataupun emas untuk mereka gunakan. Wanita diperbolehkan menggunakan keduanya dengan berbagai bentuk dan jenisnya. Baik itu yang kecil ataupun yang dewasa, tua, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah bersuami, baik itu yang kaya ataupun yang miskin, wanita boleh secara umum. Demikian mazhab jumhur fuqaha. Walaupun ada sebagian kecil dan tidak teranggap dari fuqaha yang menukilkan bolehnya emas perak bagi kaum lelaki, dan mardud, terbantah dan tertolak pendapatnya dengan hadis-hadis Rasul yang mengharamkan itu dengan jelas. Riwayat juga dari Ibnu Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, sahabi, Ibnu Sahabi mengharamkan emas dan sutra bagi laki maupun bagi perempuan. Ini juga syihat dari beliau, ya Allah, hadis bantahan yang jelas kalau bagi wanita itu dihalalkan dibolehkan dan ijma. Setelah itu sepakat fuqaha Islam bahwa itu boleh bagi kaum wanita dan haram bagi lelaki. Sebagian dari fuqaha Syafi'iyah membolehkan bagi anak-anak untuk dipakai sutra atau perhiasan emas, cincin atau serupa, khusus di Yaumul Id karena waktu mereka bahagia, senang-senang. Kemudian mereka menganggap mereka bukan lagi, bukan ahlu taklif, belum terkena beban taklif. Namun untuk dikatakan boleh bagi mereka menyalahi nas lafaz hadis yang Rasul sebutkan, makanya Rasul katakan dukur. Subhanallah, Rasulullah tidak katakan haramun ala rijali ummati, tapi yang beliau katakan dukur ummati. Seperti tadi, dukur lebih umum dari rijal. Kalau saya yang dikatakan rijal masih memungkinkan anak-anak tidak masuk di dalamnya, tapi Rasulullah katakan dukur, mencakup semua laki dewasa ataupun yang masih anak-anak. Demikian perempuan diperbolehkan karena mereka butuh untuk berhias, mempercantik dirinya. Dan telah lalu penjelasan bahwa tabiat sutra sangat lembut, sangat licin, dingin, sehingga sesuai dengan kaum wanita yang lemah gemulai dan lemah lembut butuh ini. Laki gak pantas, laki lebih pantasnya kasar, yang keras, tegas. Makanya dilarang agar tidak menyerupai kaum wanita. Di dalam hadis ini menunjukkan terkadang perlu dan bermanfaat lebih dipahami ta'lim, pendidikan, pengajaran itu dengan kata-kata dan perbuatan. Ada gak cukup dengan kata-kata? Makanya Rasulullah gak hanya berkata emas sutra boleh bagi wanita, haram bagi laki. Gak cukup itu, tapi dengan perbuatan beliau ambil sutra, beliau ambil emas dan mengatakan ini halal bagi perempuan, ini haram bagi laki. Maka dibutuhkan manfaat pengajaran dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Kemudian juga diperbolehkannya ini bagi wanita kalau tahalli, untuk berhias Hiasan wanita, cincin, gelang, kalung, anting-anting, ya bisa-bisa. Sehingga kalau untuk selainnya, misalnya untuk bejana, maka ini tidak boleh, tidak dibenarkan, karena tidak dibutuhkan olehnya. Dia butuh untuk menghiasi dirinya agar lebih cantik, lebih ini, dengan perhiasan-perhiasan tadi. Apun bejana, tidak ada manfaatnya bagi dia. Cangkirnya atau piringnya berlapis emas, oh, gak ada perlunya begitunya. Demikian pula terkait sutra. Terkhusus kalau itu untuk digunakan tempat duduk, mungkin semacam hambal atau karpet. Nah, ini kain untuk duduk di ruangan. Ihtimal masih berkemungkinan kalau bagi wanita itu boleh sutra, tapi bagi kaum lelaki seperti tadi di luar hajat dan di luar darurat hanya tidak dibenarkan. Itu pun alaula, yang lebih utama, lebih benarnya hatta kaum wanita pun lebih baik menjauh, tidak menggunakan sutra itu untuk tempat duduk, karena tidak dibutuhkan dan bukan termasuk kepentingannya. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala nahana an-nabiy an nashraba fi aniyati adh-dhahabi wal-fidda wa an na'kula fiha وعن لبس الحرير والديباج وعن نجلس عليه رواه البخاري. Rasulullah melarang kami untuk minum dari bejana emas, perak, untuk makan dari itu, bejana emas, perak dilarang, juga duduk dari kain sutra, sutra halus maupun sutra kasar. Kita dilarang untuk menggunakan itu, berpakaian dengannya. Dilarang pula untuk duduk padanya. Terkait bejana, larangan minum, makan dari bejana emas, perak itu ma'ruf. Kalau memang itu dari bahan emas dan perak, semua bejana, cangkir, gelas, piring, lepe atau yang lainnya, yang ada khilaf di kalangan fuqaha, kalau ada sebagian emas, perak pada bejana itu, terkadang itu karena tambalan, ditambal ada yang cuil misalnya atau patah, ditambal dengan emas, ditambal dengan perak, atau memang bahan dasarnya campuran emas atau perak dengan logam yang lainnya, atau sebatas lapisan Ini mungkin dari Kuningan atau dari apa. Lalu di cat atau dilapisi bagian luarnya dengan emas atau perak. Hadis Hudzaifah di Bukhari menunjukkan larangan itu minum makan di bejana emas dan perak. Di hadis lain tersebutkan dari Ummu Salamah, hadis di Muslim, disebutkan lafaz larangan makan di hadis Ummu Salamah, maka larangan makan diketahui secara nas, memang ada lafaznya, juga secara qiyas aulawi. Kalau minum saja dilarang, apalagi makan juga tersebutkan. Di Darqutni dan Baihaqi dari Ibni Umar, Rasulullah sebutkan man syariba fi aniyati dzahabi wal fiddah au inah fihi syai'un min dzalik fa innama yujarjaru fi jawbihi naru jahannam. Yang minum dari bejana emas atau perak atau di bejana yang ada padanya emas atau perak, maka dengan itu dia sesungguhnya telah menyeret ke perutnya, menyeret ke perutnya bara api neraka jahannam. Kata Baihaqi, yang ma'ruf riwayat ini mauquf kepada Abdullah bin Umar. Lalu juga diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dari Ibn Umar, kana la yashrab min qadahin fihi halaqatu fiddah wala dhabbati fiddah. Bahwa Ibn Umar gak mau minum dari cawan atau gelas atau cangkir yang ada lingkaran perak padanya, biasanya pada telinganya cangkir itu untuk megang. Jadi mereka kasih perak. Melihat itu Ibnu Umar nggak mau minum dari situ. Atau kalau didapati ada tambalan perak, gelas itu cuil atau pecah, ditambal dan disatukan dengan perak. Jika mengetahui itu, Ibn Umar gak mau minum di situ. Wa kana yakrahu dzalik, yang disebutkan sangat membenci Ibn Umar memakulkan hal itu. Juga di Tabrani dari hadis Ummu Athiyyah, naha Rasulullah an tafdhizil aqdah. Rasulullah melarang memberi perak pada bejana secara umum, lapisan atau tambalan atau campuran pada bejana tersebut. Dengan demikian, larangan mencakup semuanya, baik itu untuk minum, untuk makan, dari perak asli, emas asli, itu jelas, ataupun itu tambalan, atau kandungan campuran, atau sekedar lapisan. Ada alat yang digunakan makan atau minum. Demikian Rasulullah SAW mengajari dan melarang umatnya. Agar meninggalkan hal-hal yang tidak berguna dan melampaui batas, israf dan tabdir. Karena ini semua selain pakaian tentunya harta benda yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak seharusnya seorang muslim membuang-buang hartanya untuk sesuatu yang sia-sia. Terkait kemudian duduk, kembali kepada itu sutra, ada lafaz wa anna jlisa alaih, kita dilarang duduk di kain yang berbahan sutra. Dan ini membantah pendapat sebagian, seperti dinukilkan ini riwayat dari Al-Hafidz Ibnu Majishun, juga Ahlul Kufah, mungkin Ahlul Ra'yu, pengikut Abu Hanifah banyak di sana, dan sebagian fuqaha Syafi'iyah yang membolehkan duduk di kain atau tempat duduk dari sutra. Nas hadith wa anna jlisa alaih, juga duduk pun di sutra kita dilarang. Demikian tiga perkara telah lalu keharamannya menggunakan sutra bagi laki, duduk atau berbaring pada sutra itu dan bersandar padanya. Ketiganya dilarang dan tidak dibenarkan bagi lelaki untuk melakukannya. Mungkin seharusnya seorang mukmin mengingat selalu apa yang dijanjikan, disiapkan oleh Allah baginya di akhirat, sehingga tidak tergiur, ingin terburu-buru mendapat kenikmatan duniawiyah terkait sutra, terkait emas, yang itu gak akan lama dia hidup, sementara dengan melanggar syariat Allah akan berakibat baginya terharamkan dari kenikmatan itu di yaumil qiyamah. Tapi kemudian Hafidz Nawawi rahimahullah menyebutkan bab jawaz lubsil hadir liman bihi hiddah, bolehnya pakai sutra bagi yang gatal. Wa an Anas qala rakhasa Rasulullah sallam Lizubair wa Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhuma fi lubsil harir li hikatin kanat bihima. Muttafaqun alaih. Kata Anas, Rasulullah membolehkan rukhsah untuk Zubair dan Abdurrahman bin Auf menggunakan sutra karena penyakit gatal yang mereka berdua derita. Radhiyallahu ta'ala. Di lafaz lain disebutkan liqummal fihima, karena penyakit gatal dari kummal. Kummal itu sejenis kutu yang hidup di kulit atau pori-pori kulit dan gatal sekali. Kalau yang tadi tabiatnya panas, batal, maka dengan sutra yang tabiatnya halus, lembut, dingin akan banyak meredahkan derita dan gangguan gatal yang ada pada mereka. Al-Muhim, hadis menunjukkan bolehnya menggunakan sutra lid-darurah, bolehnya menggunakan untuk darurat. Gatal ini contoh saja, kasus karena gatal. Intinya adalah bolehnya itu untuk darurat. Kalau kondisinya darurat maka boleh dengan sutra, apapun itu. Tadi kita contohkan perang atau yang lainnya. Subhanallah, misalnya Masallallahu alaihi wasallam, contoh saja, dia di gedung atau apa kebakaran, dia sedang telanjang misalnya, sedang mandi, karena panik harus segera keluar. Yang ada di depan dia kain sutra, baju sutra murni. Ya haram semua, tapi darurat kondisinya dia harus segera menyelamatkan diri. Maka dia pakai, enggak dosa. Darurat. Segala yang itu darurat diperbolehkan orang untuk menggunakannya. Termasuk ini penyakit hika gatal yang di cerita oleh Zubair dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Riwayat hadis, faraaituhu alaihima fi ghazan. Rawi mengatakan, maka aku melihat sutra itu ada pada keduanya, dia pakai. Dipakai Zubair, dipakai Abdurrahman dalam suatu peperangan. Dari situ kembali muncul khilaf di kalangan fuqaha menggunakan sutra dalam peperangan. Sebagian membolehkan, sebagian yang lain memakruhkan. Kata Muhallab bin Sufra, menggunakan sutra di peperangan itu mimbab irhab, menakuti musuh, membuat ciut nyali musuh, dan itu matlum, sesuatu yang diperintahkan, tulhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum, membuat takut musuh Allah dan musuh-musuh kalian dalam peperangan. Makanya kemudian mereka sebutkan termasuk yang dibolehkan adalah sebabnya juga peperangan, untuk pedang, untuk gagang pegangannya atau sarung pedangnya dari kain sutra, semua ini untuk membuat jengkel atau membuat takut kufar musuh-musuh Allah dalam peperangan. Kembali kepada hadis Zubair dan Abdurrahman bin Auf, riwayat Qatadah lebih jelas menyebutkan annahuma syakaya ila Nabi. Memang keduanya mengeluh ke Rasulullah SAW. Al-Qummal, adanya kutu atau pada keduanya, sehingga gatal itu memang dampak dari kutu itu. Amalnya dengan itu kemudian Rasulullah memberi keringanan rukhsah, boleh untuk mereka gunakan kain sutra untuk meringankan beban gatal penyakit yang mereka cerita. Dan ini rahmatnya syariat, rahmat bagi hambanya, hamba Allah. Karena yang mereka diharamkan pun tidak mutlak selalu dimanapun dan kapanpun haram, tapi masih diperkecualikan, masih diperbolehkan dengan hajat atau darurat yang mereka ada. Jika itu mutlak haram sama sekali, ya akan menyulitkan umat di posisi-posisi sulit, di posisi darurat ataupun hajat mereka butuh. Tetap seandainya enggak boleh, akan memberatkan karena orang butuh. Menunjukkan syariat hanya turun min ladun hakimin khabir, dari yang maha mengetahui segala sesuatu dan maha bijaksana dalam segala syariatnya. Wallahu a'lam bishawab.